Adakah kau dengar nyanyian sendu membawa hasrat jiwa yang penuh rindu? Sekejap terlena dalam bayangan, ku gapai dirimu yang senyum menawan. Ku sibakkan kabut yang halangi mataku, seakan tubuh ini tiada daya lagi. Bagai mimpi-mimpi yang datang mengusikku, sekejap engkau mudah berlalu pergi. Apakah arti hidupku yang penuh hayal di balik misteri dalam gelap? Tuhan tolonglah campakkan derita ini, bukalah pintu bahagia untukku. Kapankah kembali mengalun merdu simfoni kehidupan sejuta nada? Biar ku lepas tinggalkan gemelut ini, menyambut hari esok yang ku dambakan. Kapankah kembali mengalun merdu simfoni kehidupan sejuta nada? Biar ku lepas tinggalkan gemelut ini, menyambut hari esok yang ku dambakan. Menyambut hari esok yang kudambakan.